السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kesimpulan dari kajian pada session pertama bahwasanya toleransi dalam syariat Islam adalah apa-apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita memberikan hak-hak mereka. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maka kita hanya mengajak, bukan memaksa. Demikian pula ketika Nabi menyatakan man qatala muahidan atau dimiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dimmi atau muahad enggak akan mencium bau surga. Berarti toleransi kita pada mereka adalah jangan membunuh mereka kalau mereka tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Sehingga apalagi kalau mereka adalah di bawah satu penguasa bersama kita, di bawah satu pimpinan, di bawah satu negara, yang berarti kita harus bersama-sama dengan mereka menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga hubungan masyarakat dengan baik. Itu toleransi yang diajarkan dalam sunnah, yang sudah kita bahas satu persatu. Maka tentunya barakallahu fikum, jangan sampai toleransi ini diseret kepada makna-makna batil, yaitu pluralisme atau sinkretisme agama. Ini adalah perkara yang batil dalam agama, batil dalam syariat. Agama mau diaduk, dicampur jadi satu, menjadi oplosan agama. Alhamdulillah saya diingatkan oleh saudara saya yang saya cintai. Lalu kenapa tidak disinggung masalah sinkretisme agama dan masalah pluralisme yang pernah dicetuskan oleh beberapa tokoh-tokoh bahwa kita harus toleransi, bahasanya toleransi, yaitu kalau Nasrani punya acara kita bersama Nasrani, kalau Yahudi punya ibadah perayaan kita beribadah bersama Yahudi, kalau Hindu mengadakan acara perayaan kita ikut merayakan bersama Yahudi, bersama Hindu, ila akhir. Artinya ada tanggal-tanggal tertentu berubah agama. Kalau tanggal 25 Desember jadi Nasrani di gereja, ikut menyatakan anak Tuhan, anak Tuhan. Kalau hari ini hari itu dikur, ikut menghormati berhala-berhala. Kalau apakah itu toleransi? Lah wallah, tidak, demi Allah. Saya yakin merekanya pun sama menentang yang demikian. Dan pernah saya dengar dari beberapa pendeta-pendeta Nasrani yang mengharamkan yang seperti ini. Tidak boleh toleransi sampai kamu ikut mengerjakan sholat id di lapangan-lapangan. Dilarang oleh mereka. Hampir semua agama. Tetapi munculnya jin Islam liberal. Atau saya katakan kaum liberal. Kenapa? Karena bukan hanya muslimin, dari Nasrani, dari Yahudi, ada liberalnya. Kaum liberal ini bersatu untuk membuat satu agama oplosan. Dicampur aduk di dalamnya. Oh, Tuhan kita satu, semua sama. Bahkan disebutkan mereka juga memiliki Tuhan yang sama dengan kita. Kalau Brahmana itu artinya yang Maha Rahman. Kalau ini maksudnya adalah yang Maha ini dan tidak akhir. Ditarik dari sini mendekat, dari sana mendekat sampai jadi satu agama yang dicampur. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ini justru merusak. Dan yang terjadi bukan persatuan, tetapi kemarahan semua agama. Dan saya yakin itu. Tokoh-tokoh agama-agama lain pun akan marah dengan cara seperti ini, yang mengaduk-ngaduk dan mengacak-acak semua agama. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan. Toleransi adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu hendaklah kita memberikan haknya mereka. Masih-masih. Kita tidak ada pemaksaan, la ikraha fid din. Dan kalau mereka tidak memerangi kita, kita tidak boleh memerangi mereka. Kalau mereka kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kalau mereka tamu, kita tidak boleh mengganggu. Kalau mereka adalah orang-orang yang tidak mengusir kita dari negeri kita, maka kita, kata Allah, la yanhakum, tidak melarang kalian untuk tetap bersikap baik. Tetapi masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Masalah agama, kamu punya agama, kami punya agama. Kamu untuk kamu, kami untuk kami. Agama kami untuk kami, agama kamu untuk kamu. Kaum musyrikin Quraisy pernah mendatangi Abu Talib dan meminta untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW agar kita campurkan agama ini. Sinkretisme agama atau mirip dengan itu. Kami akan beribadah kepada yang kamu ibadahi satu tahun. Nanti tahun depan kamu bersama kami menyembah apa yang kami sembah. Lata, Uzza, dan Manat. Selesai. Arab akan bersatu. Jadi harapannya persatuan Arab. Bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara setahun Rasulullah SAW dan para sahabat disuruh menyembah berhala mereka. Nanti tahun berikutnya mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Lata dan Uzza. Satu tahun, satu tahun. Ikhwan fillah, jawaban Rasulullah SAW adalah ayat yang turun ketika itu, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami enggak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, kami enggak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Walaupun kalian ikut sujud di sini, walaupun kalian ikut ruku, ikut amin, kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Mengapa? Karena agama Islam tidak cukup hanya dengan ikut-ikutan berdiri, ruku, sujud, amin, kalau dia belum mempersaksikan la ilaha illallah, kalau dia belum masuk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia melakukan sholat dan puasa, niatnya toleransi, dia bukan muslim. Dan dia meyakini dalam akidahnya, nanti saya pulang dari sini, saya ke gereja. Artinya dia masih kafir. Maka sholatnya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima. Mengapa? Tidak didasari keikhlasan. Maka kalaupun kalian berupaya untuk beribadah dengan apa yang kami sembah, kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum, aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian, bagi kami agama kami. Ada yang bertanya, berarti agama di dunia ini bukan cuma Islam ya Ustaz? Berarti Allah mengakui ada agama lain. Kalian agama kalian, kami agama kami. Iya, memang agama bukan cuma Islam, tetapi agama yang hak cuma Islam. Sehingga kalau menyatakan ada agama lain, ada. Tapi agama yang bukan hak. Agama yang bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Agama yang dibuat oleh manusia. Yang dibikin oleh manusia. Atau kalaupun tadinya mereka dapat dari Musa dan Isa alaihi wassalam. Atau dari Taurat dan Injil. Tetapi mereka sudah merubahnya, menggantinya, menambahnya. Maka Allah katakan, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanya Islam. Dan itu agama kami, keyakinan kami. Jangan diganggu. Ini keyakinan kami. Urusan kalian, kalian. Kami hanya mengajak, kalau kalian mau selamat, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kalian selamat, berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, yang mengatur seluruh alam ini. Yang mujibu da'awat, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang mengabulkan doa-doa. Maka mintalah pada Allah, berdoalah pada Allah, beribadahlah pada Allah, jangan pada yang lain. Kalau mau mengikuti nasihat ini, keselamatannya untuk kalian. Kalau menolak ajakan ini, kejelekannya atas kalian. Kami cuma mengajak. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, toleransi secara syar'i. Jangan kebablasan. Jangan melampaui batas. Ingat yang namanya hikmah, diantaranya bermakna kekang. Jangan kebablasan, jangan larat. Jangan lepas kendali. Tetap di dalam sunnah-sunnah. Tetap di dalam syariat. Demikian ikhwan fi din, a'azakumullah. Jazakumullahu khair yang mengingatkan saya. Semoga Allah berikan pahala di dunia dan di akhirat. Yang berikutnya adalah beberapa pertanyaan di sini. Tapi terlalu banyak. Mudah-mudahan saya akan jawab beberapa saja. Wallahu ta'ala alam. Masih ditambah lagi. Barakallahu fiik.